Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah dunia dan akhirat. Insyaallah. Moga-moga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga kita semuanya dalam lindungan Allah. Dan semoga dilimpahkan nikmat rezeki, nikmat keselamatan, dan nikmat sehat kepada kita semuanya. Sehingga kita bisa bertutur sapa, bertatap muka, bersaudara dengan panjenengan semuanya. Saudaraku, siang hari ini Tepos Top Super Dangdut mengucapkan matur suwun terima kasih kepada beliau. Yang terhormat Bapak Nur Taufik dan Ibu Musdaimah Reco Sari RT 02 RW 02 dalam rangka acara Walimatul Khitan putra tercinta yaitu Dwi Prasetyo. Mohon tungane panjenengan semuanya, semoga adikku Dwi Prasetyo yang telah dihitan semoga lekas sembuh, semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa dan bangsanya, dan insya Allah berguna pula untuk seluruh umat manusia di dunia, sehingga nanti, sehingga kelak mampu menjunjung tinggi nama kedua orang tuanya dan seluruh umat Islam di dunia. Amin. Allahumma amin. Dan juga matur suwun, Tepos mengucapkan sekali lagi matur suwun kepada seluruh tamu undangan, kepada seluruh masyarakat Rajosari yang alhamdulillah hari ini turut hadir mendukung sepenuhnya acara di siang hari ini. Dan saudaraku, terima kasih ini dari Agung Motor Welahan, Bapak Kucing, Mas Tatik Kalimantan, Mas Boyo Siti. Dan juga dari AM Motor Mayong, selamat siang. Dari Bapak Sadroh dan juga Bos Busro Kalimantan, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas dukungannya. Dan sebagai awal jumpa bareng Tepos Top Super Dangdut Kalinyamatan Jepara Jawa Tengah Indonesia atas pimpinan dari beliau Abah Haji Maman Sueb, insya Allah. Dengan satu kebersamaannya didukung bareng Dewi Shooting Production dan juga Audio One Audio. Terima kasih, selamat mengukurnya. Dan didampingin bersama segenap artis-artis terbaik Jawa Tengah Indonesia. Di antaranya ada Dila Fadila, ada Rista Masta, ada Feby Mama Mia, ada Lenny Jovanka, dan masih banyak yang lainnya. Alhamdulillah. Untuk itu, sebagai awal jumpa yang baik, mari kita ucapkan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita awalin satu jumpa bareng kehadiran dari All Artis Tepos Top Super Dangdut. Matur suwun, terima kasih. Dari kehadiran 4 artis bukan berarti Tepos cuma memboyong dari 4 artis yang kita hadirkan.